la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalum kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, inna athqala salati ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habu'a. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya' dan walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habu'a. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakannya, maka mereka akan melaksanakannya walaupun harus merangkak. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Al-Qawaidul Arba', empat kaedah penting seputar tauhid dan asyirik. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membaca muqaddimah yang pertama dari penulis, dan pada pertemuan kali ini kita akan membaca muqaddimah yang kedua dari penulis sebelum beliau menyebutkan empat kaedah berikutnya. Wal yatafaddal akhuna al-ustadz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وذلك قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم، كتب beliau اعلم أرشدك الله لطاعته. Ketahuilah semoga Allah Jalla wa Ala memberikan bimbingannya kepada engkau sehingga engkau melakukan ketaatan kepadanya. Baik. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyakum. Para ulama yang mensyarah kitab beliau ini dan yang lainnya seringkali mengingatkan ucapan beliau i'lam. I'lam adalah fi'il amr dari kata kerja perintah, dari kata kerja fa'at alima ya'lamu i'lam. Alima ya'lamu i'lam. Ketahuilah. I'lam fi'il amr itu diucapkan terkadang untuk memberikan perintah kepada orang yang lebih rendah daripada yang memerintahkan kemuliaannya. Seorang ayah, seorang pimpinan, atau Al-Quran dan hadis memberikan perintah. Ini perintah-perintah yang muncul dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Ini asal penggunaan kata kerja perintah dalam bahasa Arab. Tetapi terkadang kata kerja perintah itu diucapkan oleh seseorang bukan karena dia memandang yang ia perintahkan itu lebih rendah darinya. Ya. Terkadang dia bermakna doa. Seperti kata perintah seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala, Rabbana ghfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Ini juga kata kerja perintah, bukan karena kita lebih tinggi daripada Allah Jalla wa'ala, tetapi kata kerja di sini bermakna doa. Yang berikutnya kata para ulama, terkadang kata kerja perintah dan terkhusus untuk fi'il i'lam ini didatangkan untuk memberikan perhatian dari lawan bicara. Dan ini salah satu metode pendidikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Menggunakan kata kerja i'lam Ketahuilah sebelum Allah Jalla wa'ala menyampaikan sesuatu yang penting setelahnya. Sebagai contoh, di dalam Al-Quranul Karim Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Ketahuilah sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan memohonlah ampunan kepada Allah Jalla wa'ala untuk dosa-dosamu. Contoh di dalam hadis adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu annahu la yanjia ahadukum minkum bi'amalih. Ketahuilah oleh kalian, tiada satupun di antara kalian yang mampu selamat hanya bermodal amalannya. Ini merupakan salah satu metode Al-Quran. Dan ini hal yang dimaklumi oleh orang Arab. Ketika mereka ingin menyebutkan sesuatu yang penting, mereka dahulukan ucapan i'lam. Apabila lawan bicaranya satu orang, apabila lawan bicaranya dua orang, i'lama. Dan apabila lawan bicaranya tiga orang atau lebih dari kalangan kaum laki-laki, maka i'lamu. Maka kalimat i'lam, ketahuilah dari beliau di sini, ini isyarat dari beliau agar kita benar-benar memperhatikan dengan serius apa yang akan beliau uraikan berikut ini. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwa ini salah satu metode pendidikan dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama juga mengingatkan bahwa metode yang seperti ini hendaknya digunakan oleh setiap pendidik ketika memberikan pendidikan kepada anak-anak didiknya, dengan mendahulukan kata-kata yang membuat mereka menjadi perhatian dan serius serta fokus terhadap apa yang akan ia uraikan. Nah, salah satunya dalam bahasa Arab adalah dengan mengawali dengan kata ya'lam, ketahuilah. Arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan bimbingannya kepadamu agar engkau menjadi hamba yang taat kepadanya. Karena ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala adalah ujung daripada ilmu agama. Oleh karenanya beliau mendoakan kita yang mempelajari kitab ini agar menjadi hamba yang taat kepadanya. Karena ilmu tidaklah dipelajari kecuali agar kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya para ulama menyatakan, al-ilmu syajarah wal-amalu thamarah. Fal-ilmu bila amal ka syajarati bila thimar. Ilmu itu laksana pohon, dan amalan adalah buahnya. Maka ilmu yang tidak membuahkan amalan, maka seperti pohon yang tidak berbuah. Oleh karenanya sebagian ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Mas'ud bin radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, menyatakan al-ilmu huwal amal. Sebagian yang lainnya, dalam ungkapan yang lainnya, al-ilmu khasyatullah. Hakikat ilmu itu adalah amalan. Hakikat ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Oleh karenanya Allah menyatakan, hanya saja yang memiliki rasa takut yang sempurna kepada Allah Jalla wa'ala adalah mereka para ulama. Dan ini hendaknya menjadi standarisasi kesuksesan di dalam menuntut ilmu agama. Kapan seorang anak atau seorang yang menuntut ilmu agama itu dikatakan telah sukses melewati pendidikannya, maka jawabannya adalah apabila dia telah menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah daripada sebelum dia menempuh pendidikan itu. Ya, ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Apabila ada dua anak lulus dari suatu pesantren, yang satunya mendapatkan gelar ustaz, pandai berkhutbah di atas mimbar-mimbar Jumat, menghafal Al-Quran, sedangkan satu yang lainnya, yang satunya lagi, dia tidak hafal 30 juz, belum hafal Sahih Bukhari, tidak lahir berbicara, tetapi dia lebih taat daripada yang pertama tadi, lebih taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hakik sejatinya yang kedua ini lebih sukses daripada yang pertama tadi. Ini standarisasi kesuksesan kaum muslimin dalam segala hal. Dan hal ini Allah Jalla wa Ala terangkan di dalam surat Al-Ahzab. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Contoh lainnya jamaah yang dimuliakan Allah, ada dua orang penuntut ilmu agama menempuh perguruan tinggi dalam bidang agama. S1 dalam urusan syariah, akidah, fikih ataukah yang lainnya. Yang satunya qadarullah di tengah perjalanan dia berhenti dari kuliahnya. Tidak sampai selesai memperoleh S1-nya. Sedangkan yang satu lagi dia selesai memperoleh S1-nya bahkan dengan hasil cum laude. Jika ada yang bertanya kepada kita, mana yang sudah sukses dari dua orang ini? Jawabannya apa? Mana yang lebih taat kepada Allah. Apabila mahasiswa yang tidak selesai menyelesaikan S1 ini lebih taat kepada Allah Jalla wa Ala daripada yang lulusan yang lulus dengan hasil yang cum laude, maka sungguh yang tidak lulus ini lebih sukses di sisi Allah ya, daripada yang lulus dengan hasil cum laude tadi. Karena standar saja kesuksesan kaum mukminin itu adalah wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dialah orang yang telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Dan ini hendaknya menjadi prinsip orang tua ketika ingin memondokkan anaknya. Atau anaknya sedang mondok. Ya. Jangan sampai yang terpikirkan oleh si anak, orang tua saya hanya menuntut saya keluar dari sini sudah hafal 30 juz, sudah hafal sekian juz. Mendapat gelar seorang ustaz, bisa naik mimbar dan bisa berceramah di sana dan kemari. Ini doktrin yang kurang sempurna. Doktrin ini yang benar dari seorang ayah atau seorang ibu kepada anaknya adalah hendaknya engkau menjadi hamba yang taat. Kamu nak sudah sukses mondok apabila setelah mondok kamu lebih taat kepada Allah daripada sebelum mondok. Ya. Walaupun kamu memang tidak dipanggil ustaz, tidak dipanggil syekh, ya, tidak mampu berceramah di atas mimbar, walaupun ceramah itu sendiri adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, karena dakwah adalah sesuatu yang diperintahkan. Ya. Tetapi jangan sampai mindset anak kita, yang penting saya hafiz Al-Quran. Ya. Setelah mondok, saya sudah hafiz Al-Quran, saya sudah hafiz Sahih Bukhari, ya. Tetapi setelah itu dia tidak perhatian terhadap ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah, birru walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sedangkan yang satu lagi, ya, kecerdasannya mungkin terbatas, hasil pendidikan yang dia peroleh pun bukan cum laude, ya, bahkan bukan jayyid, ya, biasa-biasa saja, bahkan dia tidak menyelesaikan S1-nya, tetapi dia lebih taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dengan menjalankan perintah-perintah, dan meninggalkan larangan-larangan Allahu Jalla wa'ala. Ya, perintah dan larangan Allah yang luas dan mencakup. Maka sejatinya yang kedua ini lebih sukses. Maka ini isyarat dari beliau jamaah yang dimuliakan Allah. Bahwa tujuan kita menuntut ilmu agama adalah li ta'atih. Untuk menjadi hamba yang taat kepada Allahu Jalla wa'ala. Tidak yang lainnya. Nah. Kemudian kata beliau. Dan juga para ulama menerangkan bahwa doa beliau ini menunjukkan kasih sayang beliau kepada setiap yang mempelajari kitab ini. Dan ini hendaknya prinsip yang harus ada pada setiap guru pendidik. Di mana seorang guru itu ya, tidak hanya memikirkan bagaimana dia telah menyampaikan materi dan bagaimana murid-muridnya itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia berikan terkait materi yang telah ia sampaikan. Tetapi seorang guru yang benar-benar guru itu lebih dari itu. Dia akan menyayangi mereka dengan mendoakan mereka dengan kebaikan. Ya. Dan kalau kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sangatlah banyak. Ya. Contohnya, ya. Ini sangatlah banyak contohnya lihanikal ilm ya Abul Mundzir dan doa-doa beliau yang lainnya kepada para sahabatnya. Nah, seorang guru yang hendaknya mendoakan anak-anak didiknya agar diberikan ilmu agama, agar menjadi hamba yang taat kepada Allahu Jalla wa'ala. Kemudian kata beliau, annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhnisan lahuddin wa bidhalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dan mengikhlaskan seluruh amalanmu, agamamu. Dan dengan demikianlah Allah Jalla wa'ala memerintahkan seluruh manusia serta menciptakan mereka karenanya. Allah Jalla wa'ala berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Inna allaha huwar razzaq dhul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala maha pemberi rezeki lagi maha memiliki kekuatan yang nyata. Fa'idha arafta anna allaha khalaqaka li'ibadatik. Apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah Jalla wa'ala menciptakan engkau adalah untuk beribadah hanya kepadanya, maka ketahuilah. Ini muqaddimah beliau yang kedua. Annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Bahwasanya yang namanya ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah kecuali dibangun di atas tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak dinamakan salat, tidak diterima, tidak sah kecuali seorang melakukannya dengan taharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fil taharah. Syirik apabila masuk ke suatu ibadah, maka ibadah tersebut menjadi rusak. Sebagaimana jika hadas memasuki suatu taharah. Dia telah berwudu. Kemudian setelah berwudu, melakukan salah satu pembatal wudu. Ya. Maka wudunya itu menjadi rusak. Maka salat yang dibangun di atas, yang tidak dibangun di atas taharah tersebut menjadi rusak. Bahkan tidak sah. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. Maka apabila engkau telah mengetahui tentang bahayanya syirik, bahwa syirik itu apabila mencampuri suatu ibadah dapat menghancurkan ibadah tersebut, dapat menghapuskan seluruh amalan yang pernah ia kerjakan seumur hidupnya, dan menjadikan pelakunya sebagai penghuni neraka yang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Maka dengan ini engkau menjadi tahu anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik, bahwa yang terpenting dalam hidupmu ini adalah mempelajari tentang itu. Tentang itu apa jemaah? Tentang syirik. Kenapa penting? Karena la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakah wa hiya syirku billahi alladhi qala Allah ta'ala fi. Agar Allah jalla wa ala melepaskan atau menyelamatkan engkau dari jeratan syirik ini. Sebuah dosa yang Allah Jalla wa'ala katakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48 dan juga ayat yang sama pada ayat 116. وَذَلِكَ مَا بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. Dan hal ini dengan mempelajari empat kaidah yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Baik, ini terjemahan ucapan beliau di atas. Akan kita simpulkan terlebih dahulu sebelum kita menyebutkan beberapa catatan penting terhadap ucapan beliau ini. Kesimpulan yang pertama dari ucapan beliau di atas, jamaah yang dimuliakan Allah, beliau menerangkan kepada kita tentang definisi Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim. Apa itu Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim? Maka beliau terangkan adalah engkau beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan ikhlas. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, bahwa seluruh manusia dari kalangan anak Adam dan dari kalangan jin, mereka tidaklah diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala kecuali untuk beribadah hanya kepadanya. Kesimpulan yang ketiga, beliau menerangkan kepada kita bahwa ibadah yang kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala karenanya itu tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah. Tidak akan diterima olehnya. Bahkan tidak dinamakan ibadah kecuali apabila dibangun di atas tauhid. Kemudian beliau mengumpamakannya dengan salat. Sebagaimana salat tidak dinamakan salat, tidak bernilai salat, tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala apabila tidak dibangun di atas taharah. Rukun-rukun salat dia tunaikan. Wajibat salat dia tunaikan. Bahkan sunnah-sunnah di dalam salat pun dia laksanakan. sujudnya lama, rukuknya lama, bacaannya pun panjang, tetapi dia salat tanpa wudu. Atau telah berwudu tetapi telah terjadi pembatal wudu dan tidak memperbaharuinya kembali, maka salat yang ia lakukan tersebut tidak bernilai salat sama sekali di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka demikian pula ibadah. Kesimpulan berikutnya dari uraian beliau di atas adalah tentang bahayanya syirik. Di sini beliau menyebutkan beberapa keburukan syirik. Ya, yang maksud beliau adalah syirik besar. Yang pertama, bahwa syirik besar itu dapat menghancurkan ibadah yang sedang ia lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, syirik besar itu juga dapat menghanguskan seluruh amalan yang pernah ia kerjakan seumur hidupnya. Andai kata dia punya umur 100 tahun. Satu hari sebelum meninggalnya dia melakukan syirik besar dan belum bertobat darinya, maka seluruh amalan yang pernah ia kerjakan seumur hidupnya, walaupun ikhlas ketika itu dia mengerjakannya dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, menjadi hangus karena satu syirik besar yang ia lakukan satu hari sebelum matinya dan ia belum bertobat darinya. Ini salah satu dari keburukan syirik yang sangat besar. Yang berikutnya kata beliau, bahwa pelaku syirik jika seorang mati tidak bertobat darinya, dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Kesimpulan berikutnya dari ucapan beliau, bahwa mempelajari tentang syirik dan tauhid adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Kenapa demikian? Yang pertama, karena bahayanya syirik yang begitu banyak dan begitu besar. Yang kedua, karena memang kita tidak diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala kecuali untuk mentauhidkannya. Dan syirik lawan daripada tauhid. Kemudian beliau pun, kesimpulan berikutnya, beliau menerangkan kepada kita bahwa seseorang tidak akan mungkin diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari syirik kecuali dengan ilmu agama. Dengan ilmu agamalah Allah Jalla wa'ala akan menyelamatkan dia dari syirik dan menganugerahkan kepadanya tauhid. Tidak akan mungkin seseorang sempurna tauhidnya tanpa mempelajari tauhid. Dan tidak akan mungkin dia selamat dari syirik tanpa mempelajari tentang syirik yang Allah Jalla wa'ala terangkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya yang sahih. Serta penjelasan para ulama yang datang setelah itu. Kesimpulan berikutnya, beliau menerangkan bahwa empat kaedah yang akan beliau sebutkan berikut ini, yang berdasarkan dari Al-Quranul Karim, merupakan sumber pengetahuan tentang tauhid dan syirik secara umum. Baik, ini kesimpulan ucapan beliau di atas. Berapa semuanya? Ada berapa kesimpulannya, Bang Rizaldi? Ada yang ingat? Ah, Bang Said, spoil tang tagoyan eh? Pak Prof Faisal, tertulis berapa? Banyak. Baik, kita ulangi yang pertama, Pak Prof, untuk hidup majelisnya ya. Barakallahu fiik. Kesimpulan yang pertama tentang definisi Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim. Yang kedua, ahsan, bahwa penjelasan tentang bahwa tidaklah manusia dan jin diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kesimpulan berikutnya tentang bahaya syirik berikutnya, ya, dan seterusnya. Paling aman ya. Dan seterusnya aman dan mencakup. Jazakallah khairan, barakallahu fik. Baik, ini beberapa kesimpulan dari ucapan beliau. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Terkait kesimpulan yang pertama, yaitu tentang definisi agama Nabi Ibrahim, bahwa Hanifiyah merupakan agama Nabi Ibrahim adalah beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan tauhid. Mungkin timbul pertanyaan dari kita, kenapa beliau mendefinisikan tentang agama Nabi Ibrahim? Apakah ini bentuk ajakan untuk memeluk agama Abraha? Pernah heboh di Aceh kan? Tahun berapa? Ajaran Abraha? 2010. Seingat ya? Ya, ajaran Abraha. Mereka menyatakan tidak mengikuti agama Nabi Muhammad. Kami mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim bapak seluruh para nabi. Seluruh nabi yang datang setelahnya adalah anak keturunan beliau. Dan agama ini sempat, ajaran ini sempat heboh Seingat saya di Aceh 2010 saat itu, betul ya? Ya. Dan juga di luar Aceh, Abraha. Tentunya bukan. Para ulama yang mensyarah matan ini menyebutkan beberapa alasan kenapa beliau membahas ini. Yang pertama, karena orang-orang Arab yang melakukan kesyirikan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencintai Nabi Ibrahim. Dan bahkan mereka menisbatkan diri-diri mereka kepada agama Nabi Ibrahim. Karena hal yang kita maklumi bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam diberikan dua anak laki-laki oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama Ismail. Dalam Israiliyah disebutkan oleh Imam Ibn Kathir 13 tahun setelah Allah anugerahkan Ismail, Allah anugerahkan Ishaq. Nah, Ishaq punya anak Ya'qub. Nah, seluruh Nabi dan para Rasul yang diutus kepada Bani Israel adalah dari jalurnya ya, Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nah, sedangkan orang-orang dari Ismail alaihi salam adalah sumber orang Arab. Ya. Sumber orang Arab ya, itu ada dua, Qahtan dan Adnan. Qahtan dan Adnan. Qahtan tinggal di Yaman dan sekitarnya, sedangkan Adnan tinggal di Hijaz, Madinah dan sekitarnya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nasabnya sampai ke Adnan. Ya, sampai ke Adnan sanad yang sahih ya dalam Bukhari dan selainnya. Dari Adnan ke Ismail ada 4 atau 5 orang lagi, namun tidak ada riwayat yang sahih. Nah, oleh karenanya orang Arab ya, menisbatkan diri-diri mereka kepada Nabi Ibrahim. Karena mereka menganggap Ibrahim adalah bapak mereka. Karena sumber Arab adalah Adnan dan Qahtan. Dan Adnan dan Qahtan merupakan anak keturunan daripada Nabi Ismail alaihi salam. Yang kedua, di dalam Al-Quranul Karim terdapat banyak pujian terhadap Nabi Ibrahim. Bahkan perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam, anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kami telah wahyukan kepada engkau agar engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif dan ia belum pernah menjadi pelaku syirik. Ya, Allah Jalla wa Ala juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 67, ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu tidak pernah menjadi Yahudi. Dan Ibrahim itu juga tidak pernah menjadi Nasara. Walakin kana hanifan muslima. Tetapi Ibrahim itu adalah seorang hamba, seorang nabi, seorang rasul yang hanif. Yang bertauhid, yang muslima. Yang menyerahkan dirinya dengan sempurna kepada Allah Jalla wa'ala. Dan di dalam surat An-Nahl ayat ke-12 atau 120 hingga 121 Allah Jalla wa Ala berfirman, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah panutan yang sangat taat kepada Allah Jalla wa Ala. Dia seorang hamba yang hanif mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dan tidak pernah menjadi musyrik. Ini bantahan terhadap ahli filsafat yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim ya pernah melewati fase tidak kenal Allah katanya. Ya. Bahkan Nabi Ibrahim pernah bingung, ya, siapakah Allah? Ya. Ini tuduhan yang sangat keji, ya, dari sebagian ahli filsafat. Dan mereka mengira itulah tafsir dari firman Allah yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Bahwa Nabi Ibrahim ketika melihat bintang menyatakan, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Ya. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Begitu bintang hilang, maka Nabi Ibrahim menyatakan, saya tidak suka terhadap Tuhan yang menghilang dariku. Kemudian beliau melihat bulan menyatakan, ini lebih besar. Maka ini adalah Tuhanku. Setelah bulan menghilang, beliau pun menyatakan, ya, ya. Ini bukan Rabbku. Setelah itu terlihat matahari. Maka beliau menyatakan, ini lebih besar. Berarti ini Tuhan kita. Inilah Tuhanku. Setelah matahari tenggelam, tenggelam dan menghilang, maka beliau pun menyatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Ya. aku menyerahkan diriku hanya kepada Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dan berlepas diri dari seluruh kesyirikan yang kalian lakukan. Nah, sebagian ahli filsafat menyatakan bahwa Nabi Ibrahim dengan ayat-ayat ini pernah menuhankan bintang. Setelah itu beliau menuhankan bulan. Setelah itu beliau menuhankan matahari. Setelah itu baru beliau kenal Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ini adalah tuduhan yang keji. Dan akibat dari pemahaman yang sesat ini karena tidak menjadikan pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in sebagai referensi di dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya Syekh Albani selalu mengingatkan satu hal yang tidak dimiliki oleh selain dakwah salaf dalam mendoktrin manusia dalam beragama, bahwa mengikuti Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti dengan pemahaman para salaf. Pemahaman para salaf bukan maksudnya pemahaman individu ulama atau ustaz yang ada di zaman sekarang lah. Ini maksud dengan kalimat as-salaf adalah jalan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun seruan untuk mengikuti Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa merujuk kepada pemahaman para salaf, maka ini diseru oleh setiap kelompok dari kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan dalam Islam. Ya. Tapi satu hal yang tidak ada di selain dakwah sunnah adalah mengembalikan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemahaman para salaf. Oleh karenanya kaum Khawarij menjadi sesat tatkala mereka tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi dan para sahabat masih hidup kepada mereka. Bahkan mereka mengkafirkan, membunuh Uthman dan Ali bin Abi Talib dengan sebuah ayat yang ada dalam Al-Quran. Inil hukmu illa lillah. Bahkan mereka sedang bertempur nih, melawan pasukan Ali bin Abi Talib sembari membaca ayat inil hukmu illa lillah. Tiada hukum kecuali milik Allah. Mereka menuduh Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti kafir. Karena Allah menyatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kalau kafir, Allah berfirman dalam Al-Baqarah, وَقْتُلُهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُهُمْ. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Selesai Ali bin Abi Talib di tangan mereka. Di bulan Ramadan sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh, boleh ditusuk oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Penampilannya sama dengan para sahabat Nabi, berjenggot juga. Ya. Dia salat 5 waktu. Dia ahli puasa Daud. Ahli Al-Quran. Ahli ibadah. Apa sebabnya jamaah? Karena tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman para salaf. Sehingga mereka rela membunuh Ali bin Abi Talib dan Uthman radhiyallahu anhum. Bahkan lebih dari itu, mereka mengharapkan syurga dengan membunuh Ali dan Uthman radhiyallahu anhum yang merupakan khulafa ar-rasyidun. Nah, ini menerangkan kepada kita bahayanya meninggalkan pemahaman para salaf. Nah, kaum Khawarij tidaklah sesat dengan kesesatan yang begitu jauh, yang dengan kesesatan mereka tersebut mereka menghalalkan aksi pemberontakan dan menghalalkan darah kaum muslimin karena melakukan dosa-dosa besar, melainkan karena mereka meninggalkan pemahaman para salaf dalam memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, disebutkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah ya, di masa mereka muncul di masa Ali bin Abi Thalib, ada seorang wanita melewati tempat mereka dan wanita tersebut sedang hamil. Mereka menanyakan tentang Ali kepada wanita tersebut. Maka wanita tersebut pun mengucapkan radhiyallahu an, doa yang baik untuk Ali. Maka dengan itu mereka marah dan mengorek bayinya. Jadi Khawarij itu sesuatu yang ada jamaah. Walaupun kata para ulama kita, tokoh-tokohnya di masa ini adalah boneka orang-orang kafir. Boneka Amerika, boneka Rusia. Ya. Tapi para pengikut mereka, banyak yang murni ingin mendapatkan syurga karena agama. Ya. Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullah ta'ala menerangkan, Khawarij di masa dahulu, memang yang membuat mereka seperti itu adalah sikap ekstrim dan semangat mereka yang melampaui batas dalam beragama. Adapun tokoh-tokoh Khawarij di masa sekarang ini, ya, sebagian besarnya bahkan hampir semuanya adalah pembentukan dari negara-negara besar untuk kepentingan politik atau ekonomi mereka. Tetapi yang mengikuti mereka itu banyak karena unsur agama. Karena ayat-ayat, hadis-hadis yang disampaikan kepada mereka berkaitan dengan itu. Sebagai contoh kata Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala, Usama bin Laden. Beliau menyatakan amil Amerika. Tangan kan? Tangan ya, atau bonekanya Amerika. Sarjana ekonominya di Amerika. Dan sampai hari ini pun belum ada bukti dia telah mati di tangan Amerika. Nah. Akan tetapi pemahaman dan sikap yang seperti ini ya, sulit ya, diterima oleh ya, orang yang tidak menjadikan manhajus salaf sebagai pedoman dia dalam beragama. Karena kaedah umumnya kebegini, ikhwan. Seluruh penyimpangan itu datang yang bukan dari Islam. Itu kaedah umumnya, ya kan? Islam tidak pernah mengajarkan penyimpangan. Ini aja kaedah umum kita. Dan dasar Islam apa? Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Berarti seluruh penyimpangan pasti munculnya dari mana? Dari luar Islam. Contohnya Syiah Abdullah bin Sabah. Dari mana awalnya? Dari Yahudi. Ya. Demikian juga paham Khawarij. Asal usulnya ya, adalah dari Yahud dan Nasara di masa itu. Nah, ini kaidah dasarnya. Islam tidak pernah mengajarkan kesesatan. Dan dasar Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Nah. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-kirimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini sebab kenapa beliau membahas tentang agama Nabi Ibrahim. Dan menerangkan kepada kita definisi agama Nabi Ibrahim yang Allah namakan sebagai agama yang hanifiyah. Kemudian ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Beliau menerangkan, menyebutkan kepada kita sebuah ayat dari surat Az-Zariyat ayat 56 untuk menerangkan kepada kita bahwa seluruh manusia dan jin itu tidak diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala kecuali untuk beribadah kepadanya. Ini tujuan mereka diciptakan. Mungkin timbul pertanyaan, pembahasan tentang tauhid. Sedangkan ayat yang beliau sebutkan adalah ayat yang menerangkan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Kan di situ Allah tidak menyatakan kecuali untuk mentauhidkan aku. Paham itu? Maka dari sisi manakah pendalilan dari ayat ini untuk pembahasan yang beliau bahas? Jawabannya jamaah dimulakan Allah, karena yang dimaksud dengan liya'budun, agar mereka beribadah kepada aku, hanya kepada aku, maknanya adalah untuk mentauhidkan aku, sebagaimana penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Oleh karena ayat ini selalu dibawa oleh para ulama dalam pembahasan tauhid dan syirik. Karena makna liya'budun ay liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku, sebagaimana penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini tujuan mereka diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka, sebuah faedah, para ulama menyebutkan penyebutan jin di sini disebutkan sebelum penyebutan manusia, dikarenakan penciptaan jin itu sebelum manusia. Hal ini karena firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Hijr. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin, iblis, telah kami ciptakan sebelum kami ciptakan Adam. Dan di dalam ayat ini disebutkan sebelum penyebutan jin. Maka ini salah satu doktrin yang bagus untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita yang masih punya mental ya, yang suka takut terhadap jin. Sampaikan. Jin dan kita nak sama. Sama-sama ciptaan Allah dan sama-sama diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jin takut kepada Allah. Jin berada di bawah kehendak Allah, di bawah kekuasaan Allah, di bawah aturan Allah. Dan jin pun diancam dengan neraka kalau dia tidak beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Cuma yang hai dia, ya anak mi yang ya ke jin, ke anak mi yang ya ke jin. Nyai yang kera dia. Ya. Justru ayahnya yang lebih takut kepada jin daripada anaknya. Nah, ini salah satu doktrin yang bagus untuk anak-anak kita jemaah. Nak, ya. Jin, syaitan dengan kita statusnya sama di sisi Allah. Sama-sama hamba Allah. Sama-sama tidak diciptakan kecuali untuk beribadah hanya kepadanya. jin kalau dia beribadah kepada Allah akan dimasukkan ke dalam syurga sebagaimana manusia. Dan kalau dia membangkang kepada Allah, maka dia akan dibakar dalam neraka sebagaimana ancaman Allah kepada anak Adam. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Ini doktrin yang sangat bagus ya, untuk anak-anak kita. Yang sebagian mereka ya kencing di malam hari ke kamar mandi ya tidak berani. Apalagi kalau dia minta orang tuanya kencing, temani kencing dan kamar mandinya di luar rumah. Orang tuanya pun jawab, dah besok pagi aja. Rupanya orang tuanya juga tidak kalah penakut daripada anaknya. Naam. Bak pegabah warung kopi kan leh deh. Taib. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-kirimat rahimani Allah wa iyakum wa barakafikum. Ada sebuah faedah indah yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Kenapa Allah Jalla wa'ala di dalam ayat ini, setelah Allah menerangkan bahwa ia tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadanya, dia bahas tentang rezeki di akhir ayat tersebut. Allah menerangkan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ini yang pertama. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Yang kedua, di akhir ayat, inna allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi Rezeki lagi Maha Memiliki Kekuatan yang nyata. Adapun yang pertama, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'im wa ma uridu min wa ma uridu ayyut'im. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka, kata para ulama, ini untuk menghilangkan ujub dari ahli ibadah. Jangan ia menyangka dengan ibadah yang banyak dia telah berjasa untuk Allah Jalla wa Ala. Jangan dikira dengan ibadah dia yang banyak, itu dapat menambahkan kekuasaan dan kemuliaan Allah Jalla wa'ala. Nah, di dalam hadis kudusi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Allah Jalla wa'ala berfirman, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملك شيئا. Andai kata seluruh kalian yang pernah aku ciptakan, yang pertamanya dan yang datang belakangannya dari seluruh kalangan jin dan manusia menjadi hamba yang bertakwa dengan satu hati, maksudnya semuanya bertakwa dengan satu nilai yang sama, yang sempurna, itu sama sekali tidak akan menambahkan kekuasaan aku. Sebagaimana sebaliknya, jika seluruh kalian dari kalangan manusia dan jin, yang pernah diciptakan menjadi manusia yang paling bejat dengan satu hati yang paling bejat, itu juga tidak akan mengurangi apa yang ada dalam kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Nah, maka jangan pernah seorang hamba merasa telah berjasa dan telah berbuat baik untuk Allah Jalla wa'ala. Dan ini yang Nabi didik para sahabatnya. Ketika orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, dan sebagian mereka menyebutkan jasa mereka dengan mereka masuk ke dalam Islam. Yamunnuna alaika an aslam. Mereka datang ingin menyebutkan bahwa mereka telah berjasa dengan mereka masuk Islam. Bang, sekilas memang iya kan? Mereka telah berjasa mau menemani Nabi perang Uhud, perang ini, perang itu. Yang kita kalau berpikir dengan hitungan kita sebagai manusia, kalau enggak ada mereka di masa itu bagaimana Nabi bisa berdakwah? Iya kan? Iya. Mereka yang menemani Nabi dalam perang ini dan perang itu. Yamunnuna alaika an aslamu. Mereka ingin menyebutkan diri mereka telah berjasa dengan mereka telah masuk ke dalam Islam. Maka Nabi kita SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada mereka, Qul la tamunnu alaiya islamakum. Katakan kepada mereka, jangan sekali-kali kalian menyebutkan diri kalian telah berjasa dengan kalian masuk Islam. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah lah yang telah berbuat baik, yang telah berjasa untuk kalian sehingga ia memberikan hidayahnya kepada kalian. Ini hendak yang menjadi sesuatu yang melekat di hati kita untuk menyelamatkan kita dari riya jemaah, dari ujub ya, dan sombong. Ketika seseorang merasa dirinya telah membangun rumah Allah ya, dengan jumlah yang banyak, maka jangan pernah terbesit di hatinya dia telah berjasa untuk Islam. Justru Islam telah berjasa untuk dia. Ya kan? Bagaimana seandainya kalau Allah pilih dia sebagai orang yang membangunkan diskotik? Ya. Karena hidayah dari Allah, dia menjadi hamba yang mau membangun rumah Allah. Di mana di luar sana banyak orang yang menjadi membangun diskotik. Ya. Membangun diskotik. Ya. Demikian pula ketika dia melihat dirinya sering bersedekah di jalan Allah Jalla wa'ala, di jalan dakwah tauhid dan sunnah, jangan pernah terbesit di hatinya dia telah berjasa dengan sedekahnya untuk Islam ini. Justru Islam yang telah berjasa untuknya. Karena kalau bukan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, maka dia akan menjadi donatur syirik, donatur bid'ah, dan donatur maksiat. Tetapi karena hidayah dari Allah, Allah memilih dia menjadi donatur tauhid, donatur sunnah, donatur ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian pula bagi seorang yang berilmu. Jangan pernah dia berjasa, merasa telah berjasa karena telah berdakwah puluhan tahun. Ya, sebagai seorang syekh, sebagai seorang ustaz, itu semuanya karena hidayah dari Allah. Karena kalau bukan dari hidayah, karena hidayah dari Allah, maka dia akan menjadi penyeru kepada kesyirikan. Akan menjadi ustaz yang menyeru kepada kebid'ahan. Akan menjadi ustaz yang menyeru kepada maksiat. Ini hendaknya menjadi prinsip setiap kita jamaah yang dimuliakan Allah. Agar kita tidak ujub, tidak sombong, bangga, dan riya dengan ibadah yang kita lakukan. Oleh karenanya, di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa di hari kiamat, orang yang pernah diberikan nikmat di dunia ini dan dia pernah diuji di jalan Allah Jalla wa'ala dengan diseret wajahnya ke tanah. Kemudian pada hari kiamat, tatkala Allah Jalla wa'ala menghisapnya dan menyebutkan seluruh nikmat yang pernah diberikan kepadanya, maka dia menilai dirinya bahwa dia belum melakukan apapun untuk Islam ini. Bahwa dia belum menerima ujian sedikit pun dari Allah. Karena banyaknya nikmat Allah yang telah ia terima ketika ia di dunia. Subhanallah ya. Ini pendidikan yang luar biasa dari Nabi. Mungkin kalau kita dikatain seperti itu, tersinggung kita. Ya kan? Ya. Qul la tamunnu aliyan islamakum. Ya. Jangan kalian menyebutkan diri kalian telah berjasa dengan masuk Islam. Kalau ada orang yang berkata demikian kepada kita, kita yang lemah iman kita akan tersinggung. Ya. Ada yang menasihati antum, enggak boleh merasa diri antum sudah berjasa dengan sedekah antum, dengan dakwah antum dan seterusnya. Ya, jangan antum merasa telah berjasa karena sudah menjadi panitia kajian dan seterusnya. Mungkin besok kagadah ada yang anda terjali kenan. Tapi lihat tauhid mereka, ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Karena memang jamaah yang dimuliakan Allah, seluruh penyimpangan hakikatnya karena tidak adanya keikhlasan pada hati seorang hamba. Pegang ini sebagai kaedah kita jemaah. Siapapun, ya, setiap orang yang tadinya di atas tauhid berpindah ke syirik, yang tadinya di atas sunnah kemudian berpindah kepada bidah, yang tadinya taat kepada Allah, cinta masjid, cinta kajian, kemudian berpindah, itu semuanya karena kurangnya tauhid dan ikhlas di dalam hati. Ya. Kemudian yang terakhir jemaah yang dimuliakan Allah, ya, dengannya kita akhiri kajian kita. Dan biasanya kalau sudah dibilang yang terakhir, gak ada dengar. Padahal yang terakhir butuh penjelasan setengah jam tuh. Taib, tenang jamaah, kopi masih banyak stoknya di warung insyaAllah. Yang terakhir di akhir ayat ini Allah katakan, Inna allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah maha pemberi rezeki lagi maha memiliki kekuatan yang nyata. Setelah Allah menerangkan dirinya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Rahasia dari itu kata para ulama tafsir adalah untuk menanamkan tawakal dan tauhid di hati ahli ibadah. Jangan sampai mereka mengira dengan fokus beribadah kepada Allah mereka tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah. Yang kedua kata para ulama ini menerangkan bahwa ibadah adalah sumber rezeki. Karena Allah menyatakan Inna Allaha warrazzaq, sesungguhnya Allah maha pemberi rezeki lagi maha memiliki kekuatan yang nyata. Setelah ia menerangkan bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ini menerangkan kepada kita bahwa seseorang akan memperoleh rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Dan akan diberikan kekuatan yang sesungguhnya oleh Allah tatkala dia benar-benar beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga betapa buruknya sangkaan seorang hamba kepada Allah yang menyangka bahwa dengan dia beribadah kepada Allah, dia akan mati miskin. Dia akan mati kelaparan. Masa depannya akan gelap. Padahal Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tiada yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. وَكَمْ مِنْ دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. Betapa banyak yang melata di permukaan bumi ini yang tidak mampu memikul rezekinya. Dia cacat, dia idiot, ya. Bahkan dia lahir yatim piatu. Tetapi dia punya rezeki. Bahkan terkadang ada yang mereka lebih kaya daripada orang yang lebih normal dan lebih sempurna dunianya daripada dirinya. Wa iyyakum, dan dia pula yang akan memberikan rezekinya kepada kalian. Dan di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna ruhal amin nafakha fi raw'i annahu ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizquh. Jibril alaihi salam meniupkan ke dalam hatiku bahwa tiada nyawa yang mati kecuali telah mengkonsumsi seluruh rezekinya. Maka jangan katakan sayang dia sudah mati belum mendapatkan gaji dari pekerjaannya. Dia sudah lulus kemudian mati ya, belum merasakan gajinya. Enggak. Semua rezekinya sudah dia konsumsi. Kalau ada rezeki yang belum dia konsumsi, pasti dia belum dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini kaidah dalam Islam. Maka Nabi SAW menyatakan, فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ, maka baik-baiklah kalian dalam mencari rezeki. Maksudnya dengan cara yang halal. لَا يَحْمِلَنَّكُمْ إِسْتِبْطَاءُ رِزْقِي anta bataghuhu bi ma'siyati. Jangan sekali-kali karena lambatnya datang rezeki menurut kalian. Menurut kalian, karena tidak ada istilah rezeki datang terlambat. Semuanya sudah sesuai dengan jadwal yang Allah tentukan 50 ribu tahun di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jangan sampai anggapan telatnya datang rezeki menurut kalian membuat kalian mencarinya dengan cara maksiat. Apalagi sebagian orang punya kaedah yang rusak, jamaah. Jangankan yang halal masa sekarang, Ustaz, yang haram aja sulit dicari. Yang haru matang cukup hebat dah minta, belum yang halu. Fa inna ma indallah la yunalu bi ma'siyatihi. Karena rezeki yang ada di sisi Allah tidak akan diperoleh dengan cara bermaksiat kepadanya. Ikhwanil karam wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini karena waktu syuruq yang telah masuk. Ada pertanyaan? Nah, kalau yang mau bersabar silahkan. Yang mau izin juga silahkan. Kajian sudah selesai. Hanya saja beberapa saudara-saudara kita di luar Aceh ada yang mengikuti kajian ini, di antaranya Astra Indonesia dan yang lain-lainnya. Mereka menitipkan beberapa pertanyaan. Tapi ikhwan yang mungkin asam lambungnya sudah mulai bergerak, silahkan dimaklumi. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak menginginkan kesulitan. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, silakan. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama akan saya bacakan. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana jika seorang yang sudah tahu tentang kesyirikan serta tauhid, tetapi ia lalai akan menjalankan ibadah seperti salat wajib yang ditunda-tunda, Ustaz? Masya Allah. Ahli tauhid yang lalai beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jawabannya, bermasalah berarti tauhidnya. Ya. Karena imam tauhid adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau tidak pernah bermudah-mudahan meninggalkan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan alasan yang penting tidak jatuh ke dalam syirik. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-laila hatta tatafattar qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat malam sampai membengkak kakinya. Bahkan beliau pernah menyelesaikan surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran di dalam salatnya. Demikian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dicontohkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bahwa beliau menjaga zikir sebelum tidur, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ya, semenjak beliau mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika ditanya kepada beliau, "Wala lailatul siffin?" Apakah di malam siffin pun engkau masih mampu menjaga zikir tersebut? Malam siffin adalah malam yang besoknya terjadi perang dahsyat yang terjadi antara kubu Ali dan kubu Aisyah yang disebut dengan fitnatul siffin. Ini pelajaran dari kita bahwa simbol ahli tauhid adalah gemar beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan disebutkan tentang Syu'bah, seorang ahli hadis yang dikenal tegas terhadap para perawi hadis. Beliau kalau datang malam hari, sarakal jamad, menjadi benda mati. Saking lamanya berdiri beliau dalam salat. Sampai ketika beliau meninggal dunia, maka tetangga, anak tetangga berkata kepada ayahnya, di mana tiang di atas rumah Syu'bah itu enggak ada, kok enggak ada lagi? Ya, padahal itu adalah syubah yang berdiri di malam hari untuk salat, karena rumah orang Arab kan enggak kayak rumah kita, punya atap seperti ini ya. Rumah orang Arab itu petak. Atapnya tanah. Oleh karena kalau musim panas mereka naik ke atap, tidur di atas atap yang atapnya langsung langit. Nah, ini pelajaran buat kita bahwa simbol ahli tauhid adalah ahli ibadah, dan tidaklah ibadah kita itu melemah melainkan karena kelemahan tauhid. Maka kewajibannya adalah untuk ya beristighfar kepada Allah Jalla wa Ala, karena manusia ini ya, tidaklah bersifat malas beribadah kepada Allah melainkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan sebagai. Ya, ini ada pertanyaan kedua. Pertanyaannya dari sahabat kita juga di Aceh, Ustaz, tapi ditanyakannya lewat Masjid Astra ya, Masya Allah. Ya, di Aceh ngajian di Masjid Astra Jakarta ya. Iya. Padahal Aceh ini kecil aja. Masya Allah. Pertanyaannya saya bacakan, Ustaz. Ustaz, apa yang harus saya lakukan terhadap pendapat kaum liberal yang mengatakan bahwa iblis adalah bertauhid karena tidak mau sujud kepada Adam, karena sujud itu hanya milik Allah. Saya sendiri masih bingung, Ustaz, dengan apa namanya pernyataan ini. Mohon penjelasan, Ustaz. Antum dari Aceh. Masya Allah. Antum tanyakan kembali kepada liberal tersebut, Pak. Masa ahli tauhid diancam dengan neraka oleh Allah? Kalau iblis adalah ahli tauhid, kenapa dia menjadi simbol ya penduduk api neraka? Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama bahwa sujud kepada Adam saat itu adalah simbol tauhid. Kenapa? Karena perintah Allah. Sejatinya para malaikat ya sujud yang Adam adalah sujud wa'ala, karena perintah Jalla wa'ala. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala tidak memberi